Hidup bergelora. Yo. Kita tertawa, ada nggak ada yang penting kita. na utama. baik, dengarkanlah cintaku tulus dan suci samanya. Tapi cinta bukan naik, tak akan bisa. Takut. kasihku, ataukah memang kau tak sudi lagi kuburan, aku bertemu perempuan duduk rileks Aku nyengir dia tertawa, gigi ompong panjang taringnya, rambut gondrong botak atasnya, jari tangan keriting semua. Tertawa.